Ya, kemudian kaum muslimin, kita lanjutkan kembali ke penanya berikutnya. Beliau menanyakan, Ahwan mau tanya, sholat dengan imam penyembah kubur yang suka meminta tolong kepada orang yang mati, bagaimana hukumnya? Sah, makruh, rusak, ataukah tidak sah? Sekali lagi, pertanyaan ini dari 081914939. Beliau menanyakan, sholat dengan imam penyembah kubur yang suka meminta tolong kepada orang yang mati, bagaimana hukumnya? Apakah sah, makruh, rusak, ataukah tidak sah? Ya, kepada Ustaz Syabuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, sah atau tidak sahnya, kita perlu ingatkan bahwa di antara kewajiban kita adalah untuk menasehati, ya, untuk menegakkan hujjah. Maka ketika dia melihat ada imam yang melakukan seperti itu, dan dia bisa untuk mendatanginya, dan dia melihat dia mampu untuk menasehatinya, maka dia menasehatinya. Atau kalau dia tidak mampu, menggunakan orang lain yang kira-kira akan didengar suaranya untuk menasehatinya, sehingga orang tersebut akan tidak lagi beribadah meminta kepada selain Allah. Kalau betul-betul dia meminta kepada selain Allah, maka tidak boleh sholat di belakang orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Tetapi di sini jangan dilupakan tentang perkara yang penting, yaitu untuk menasehatinya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah orang yang berziarah kubur, maka orang-orang yang berziarah kubur itu ada beberapa macam. Ya, ada yang mereka memang berziarah kubur untuk meminta kepada orang yang mati. Ya, ini syirik besar, mengeluarkan orang itu dari Islam. Ada juga orang yang berziarah kubur bukan untuk meminta, ya, tetapi dia menganggap bahwa dengan berziarah di kubur tersebut, ini akan mendapatkan pahala yang besar, ya, dengan mendatangi kuburan tersebut misalnya, atau akan menjadi sebab akan datangnya rizki, ya. Namun dia tidak meminta kepada orang yang mati, sehingga dia mendatangi kubur-kubur dalam jarak safar, dalam jarak yang jauh dia datangi, ya. Maka seperti ini perkara yang bid'ah, ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian ada orang yang berziarah kubur memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mendatangi kuburan atau berziarah ke kubur yang tidak sampai pada jarak safar, ya, tidak sampai pada jarak safar, tapi kuburan yang berada di sekitarnya. Karena disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa fi thalathati masajid aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh seorang itu bepergian dengan sengaja dalam jarak safar untuk beribadah kecuali di tiga tempat saja, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Maka kalau seorang berziarah kubur yang berada di sekitarnya saja, tidak sampai jarak safar, dengan niat untuk mendoakan yang meninggal dan untuk mengingat mati, maka yang seperti ini sunnah. Ya. Adapun kalau berziarah kubur, baik itu dalam jarak safar atau tidak dalam jarak safar, tapi untuk meminta kepada yang meninggal, maka ini syirik, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian orang yang berziarah kubur, ya, dalam jarak safar, dia tidak meminta kepada yang mati, namun dia menganggap itu suatu ibadah yang besar, maka ini adalah perkara yang bid'ah. Sehingga di sini kaum muslimin, ya, perlu berhati-hati dalam menghukumi orang yang berziarah kubur. Karena mereka ada tiga kemungkinan, atau ada dua kemungkinan kalau jaraknya jarak safar, ada dua kemungkinan, bisa orang itu berbuat syirik, bisa juga orang itu berbuat bid'ah. Karena ada kemungkinan tidak sampai syirik, maka bukan berarti setiap orang yang menjadi imam dari mereka sholatnya tidak sah. Tidak. Kalau sampai dia berbuat syirik, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka makmumnya juga tidak sah. Ya. Tapi di sini ada kemungkinan sah, ada kemungkinan tidak. Ya. Sehingga tidak terburu-buru seorang mengatakan tidak sah sholat di belakang orang yang sering mendatangi kuburan kesana kemari. Tapi di sana pada diri orang tersebut ada dua kemungkinan terjatuh pada syirik besar, kemungkinan terjatuh pada perbuatan bid'ah. Sehingga kalau dia terjatuh pada perbuatan bid'ah, maka makmumnya sholatnya sah. Dan dia sholatnya sah dan juga makmumnya juga sholatnya sah. Namun sebaiknya makmum mencari orang yang tidak melakukan bid'ah. Makmum berusaha untuk mencari imam-imam yang baik, yang tidak melakukan bid'ah, yang baik akidahnya, sehingga lebih sempurna sholatnya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.